Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam majelis ya. Kita belajar. Semoga ini termasuk di antara majelis yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita teruskan pembahasan kita di ketauhidan ya, kita masuk di bab ke-16. Ya, bab ke-16 itu adalah bab qaulillahi ta'ala ya, kalau di buku aslinya adalah bab yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala hatta idza fuzi'at an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyyul kabir, adalah bab yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ya, surat Saba ayat yang ke-23 ya. Kalau di judul babnya itu terserah penerjemahnya, jadi kalau di buku aslinya itu tidak ada judul bab ya. Jadi babnya langsung bab tentang firman Allah dalam surat Saba ayat 23 gitu. Ya, mungkin di antara situ adalah bab tentang keadaan para malaikat ya, sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita review lagi ke belakang, kemarin kita jelaskan bahas tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kedudukan mereka sebagai makhluk dari makhluk Allah ya. Pertama dijelaskan tentang kenapa Islam tidak membolehkan ya beribadah kepada batu, kepada pohon ya, karena mereka tidak bisa apa-apa. Kemudian seterusnya adalah tentang manusia paling mulia ya. Kalau kemarin yang pertama adalah benda-benda mati, sekarang kepada benda hidup yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan kemarin ya, beliau sendiri sudah mengatakan ya, wahai Abbas ya, kemudian wahai Sofia ya, wahai Fatimah, silahkan kalian minta kepadaku ya. Karena apa? Karena saya itu latuhni anki syai'a, latuhni anka syai'a. Ya, saya tidak berguna sedikit pun kepada kalian untuk kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beliau sendiri tidak mampu ya. Beliau sendiri dalam kehidupan dunia beliau mengalami layaknya apa yang dialami oleh manusia secara umum. Beliau merasakan sakit, beliau merasakan ketidakmampuan, merasakan lemah sebagai makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat Nabi sebagai manusia mulia memiliki kedudukan keadaan yang seperti itu, maka orang-orang yang di bawah kedudukan Nabi tentu lebih lemah, tentu tidak memiliki kapasitasnya seperti kapasitas seorang Nabi. Ya. Kalau bab ini kita dijelaskan tentang malaikat, ya. Jadi kita berpindah kepada malaikat. Bagaimana keadaan malaikat? Ya, kalau kita lihat malaikat, dia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ketaatannya tidak ada yang bisa menandingi ketaatannya malaikat. Ya. Kenapa? Karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi kekuatan, malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Ya, malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan Jibril Alaihissalam dalam rupa aslinya. Ya, beliau memiliki 600 sayap. Ya, kemudian fisik beliau, Jibril Alaihissalam, itu fisiknya menutupi langit dari ufuk barat sampai timur. Itu satu malaikat saja. Dan disebutkan di langit tidak ada tempat satu jengkal pun yang di langit itu kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langit itu dari langit pertama sampai langit ketujuh itu penuh malaikat. Ya, Nabi mengatakan tidak ada tempat, bahkan satu tempat untuk tongkat saja itu tidak ada. Karena apa? Karena semua penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada 70 malaikat yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk malaikat yang paling besar. Ya. Digambarkan malaikat ini panjang telinga sampai ke pundaknya itu seperti perjalanan 70 tahun. Itu satu malaikat yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjangnya jarak antara telinga dan pundak malaikat ini adalah 70 tahun perjalanan. Ini ya, seperti apa besarnya? Ya sebesar ya ciptaan Allah yang sebenarnya, kita tidak tahu, cuman dikabarkan seperti itu saja. Jadi begitu besar. Dan malaikat juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ada malakul jibal ya. Malaikat yang dulu pernah menawarkan kepada Nabi pada saat beliau dilempari di Taif. Ya, beliau berdakwah ke Taif kemudian ditolak, bahkan disakiti oleh masyarakat Taif. Malaikat ini menawarkan, ya, seandainya engkau mau maka gunung ini pun kami lemparkan untuk masyarakat Taif. Ya. Jadi malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Mereka sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat yang seperti ini pun mereka tidak memiliki apa? Manfaat sedikit pun kepada manusia, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madharat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh gambaran konkretnya adalah Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza fuzia an qulubihim." Sampai saat dicabut perasaan takut di hati malaikat, qalu madza qala rabbukum. Malaikat-malaikat itu berkata, "Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?" Qalu, mereka mengatakan, al-haq wa huwal aliyul kabir. Mereka mengatakan sendiri, para malaikat itu, Allah itu mengatakan yang al-haq, yang benar. Wa huwal aliyul kabir. Dan Allah itu adalah yang maha tinggi, lagi maha besar. Nah, jadi, ayat ini terjemahnya, pada saat rasa takut sudah dicabut dari hati malaikat, barulah mereka bisa bangkit. Ya, bangkit kemudian baru mereka mengatakan kepada Jibril apa yang difirmankan oleh Allah. Jibril cuma mengatakan qalul haq wa huwal aliyul kabir. Ya, mereka mengatakan qalul haq wa huwal aliyul kabir. Allah berfirman yang benar dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, untuk tafsir dari ayat ini adalah disebutkan di hadis bawahnya. Ya, jadi hadis di bawahnya ini adalah menafsirkan ayat tersebut. Ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama." Jika Allah menetapkan urusannya fis sama di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khadu'an liqaulihi. Ya. Maka malaikat-malaikat itu mengepakkan sayapnya khadu'an, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala liqaulihi. Karena firman Allah tersebut. Ya, jadi ini, jadi kalau Allah berfirman, Allah menurunkan wahyu, maka seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit yang sebanyak itu semuanya tunduk ya untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Dikatakan ka'annahu silsilatun ala Safwan. Dan mereka mendengar seperti suara gemerincing rantai yang ditarik di bebatuan hitam, bebatuan yang rata yang hitam. Jadi yang terdengar oleh malaikat itu seperti suara gemerincing rantai yang ditarik di bebatuan. Ini bukan maksudnya firman Allah seperti suara rantai, bukan. Tapi yang terdengar sampai ke telinga para malaikat itu seperti rantai yang ditarik di bebatuan. Kemudian apa? Yanfuduhum dzalika, dan itu menjadikan telinga-telinga malaikat ini ya apa? Memekakkan telinga malaikat. Jadi sampai apa? Kalau bahasa kita apa namanya itu, kalau ada suara yang sangat keras sekali ya. Kalau bahasa saya itu namanya pengeng itu ya. Enggak tahu kalau bahasa Jogja sini. Ya kalau bahasa Indonesia itu peka itu ya. Karena saking kerasnya suara tersebut. Ya. Kemudian apa? Hatta idza fuzi'an qulubihim. Nah, setelah itu malaikat ini kan semua ketakutan, ya. Nah, setelah dicabut rasa takut ini, kemudian malaikat itu baru pada bangkit. Ya, malaikat itu baru bangkit dan mereka mengatakan, "Mada qala rabbukum?" Apa tadi yang difirmankan oleh Allah itu? Ya. Qalu, dan mereka mengatakan al-haq wa huwal aliyul kabir. Mereka malaikat cuma mengatakan al-haq. Yang diucapkan Allah itu cuma kebenaran dan Allah adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Maksudnya kebenaran maksudnya adalah benar dalam berita-berita yang difirmankan oleh Allah. Benar juga berarti adil. Ya, objektif. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang difirmankan Allah itu adalah benar, wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi. Tinggi zat Allah Subhanahu wa taala karena Allah di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu berada di atas arsy. Jadi ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7. Jarak satu langit dengan langit lain itu 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Ya. Kemudian tebalnya satu langit itu juga 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Nah, di atas langit ketujuh ini ada namanya kursi Allah. Ya. Dia kursi ini bukan kursi, tapi di dalam riwayat kursi ini adalah tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di atas kursi ini baru ada samudra. Ya, jadi di atas kursi ini ada samudra. Dan jarak antara kursi dengan samudra itu pun juga 500 tahun. Tebalnya samudra juga 500 tahun perjalanan. Di atas samudra ini baru ada arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu di atas arsy itu. Ya, jadi ya sangat jauh, ya, sangat jauh. Ini 500 tahun perjalanan, kita juga enggak tahu ini 500 tahun perjalanan jalan kaki atau jalan unta, jalan kuda atau jalan pesawat apa kita aja. Enggak tahu. Pokoknya sangat jauh, ya. Pokoknya sangat jauh jaraknya. Ya. Jadi Allah itu maha tinggi, zat Allah juga maha tinggi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tinggi sifat-sifatnya, mulia sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Fayasma'uhu mustarikus sam'i. Lah pada saat firman Allah ini disampaikan kepada, ini kan pertama firman Allah ini kan disampaikan kepada Jibril alaihissalam, ya. Jadi pertama yang bangkit itu Jibril. Pada saat mereka semua tunduk, kemudian Jibril lah yang pertama bangkit dan menerima wahyu dari Allah. Ya, setelah itu setiap Jibril turun dari langit yang ketujuh sampai ke langit dunia, semua malaikat bertanya, "Mada qala rabbukum?" Apa tadi yang difirmankan oleh Allah? Jibril mengatakan qaulul haq, firman Allah adalah benar dan Allah adalah maha tinggi. Nah, pada saat menyampaikan ini itu ada mustarikus sam, ada pencuri berita. Ya, pencuri berita ini adalah setan, jin. Ya. Jadi ini apa, pencuri-pencuri berita itu adalah setan-setan itu. Kemudian beliau yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hakada ba'duha faqa ba'din. Ya, beliau mengisyaratkan setan-setan itu untuk mencuri berita dari Allah atau mencuri berita dari langit, mereka Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau meriwayatkan mereka itu apa namanya? Jadi saling menaiki satu sama lain itu sampai ke langit. Jadi begini, beliau mengisyaratkan jadi satu pakai jari. Jadi apa? Apa namanya itu? Jadi yang naik-naik. Jadi malaikat itu bagaimana mereka bergotong royong biar mereka bisa sampai ke langit untuk mencuri berita. Jadi mereka bertumpuk-tumpuk, ya. Malaikat ini bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, kemudian mereka mencuri berita dari langit tersebut. Kemudian apa? Mereka secepat kilat itu, ya, di sini disebutkan, ya, kemudian faharofaha wa madada bayna asabihi. Nah, ini bagaimana beliau mengisyaratkan dengannya. Kemudian fayasma'ul kalimata fayulkiha ila man tahtahu summa yulkiha ila al-akhir. Jadi malaikat pertama yang paling tinggi yang sudah mencuri wahyu tersebut kemudian menyampaikan ke bawah sampai nanti ke dukun itu. Nah, maka apa? Maka ucapan dukun itu kadang benar. Ya, kadang benar karena itu apa? Karena itu adalah hasil mencuri wahyu dari langit. Kita lihat ini bagaimana usaha setan itu untuk menyesatkan manusia, itu luar biasa. Jadi kalau kita ditanya setan, iblis itu pinter tidak? Oh, pinter itu. Ya, luar biasa. Jadi kalau mereka kuliahnya linear, cuman satu tujuan apa? Satu jurusannya saja itu, bagaimana menyesatkan manusia. Jadi jurusan penyesatan manusia itu saja. Jadi bahkan ya kita melihat kepada bagaimana setan iblis ini menyesatkan Adam alaihissalam, kan begitu ya? Ya begitu halusnya membujuk Adam, ya, sampai Adam kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Adam saja sampai, ya sampai tertipu seperti itu. Dan perjuangan mereka mencuri wahyu itu tidak sembarangan. Ya di sini disebutkan bahwasanya apa? Yulkiha ila lisanil sahir au kahin, ya. Kemudian berita itu disampaikan kepada tukang ramal ataupun dukun. Farubama adrakahu syihab qabla ayyulkiha. Bahkan kadang ada setan-setan itu, jin-jin itu yang kemudian ya kena lemparan meteor. Ya syihab. Syihab itu apa, bintang yang meluncur itu, syihab, meteor gitu ya. Nah, maka ini salah satu fungsi bintang yang diciptakan oleh Allah. Selain dia adalah untuk menghiasi langit, tetapi salah satunya adalah untuk rujuman lisyayatin, itu untuk melempar-lempar setan itu. Ya, maka apa? Pada saat mencuri berita itu ada setan-setan yang itu dia harus jadi korban mati terlempar meteor tersebut. Nah, ini bagaimana mereka berkorban untuk bisa menyesatkan manusia itu. Ya. Kemudian apa? Kemudian fakadiba ma'aha mi'ata kadbatin. Kemudian satu berita yang dicuri oleh setan tersebut kemudian dimodifikasi oleh dukun tersebut. Ya, jadi satu kebenaran ini kemudian dibumbu-bumbi menjadi ratusan-ratusan kebohongan di situ. Nah, maka ini kalau kita lihat begitu, kalau dukun kan begitu ya. Walaupun jauh ada orang yang pengalaman pernah pas gitu ya. Kalau orang kampung matan kalau jodoh itu, wah ini beritanya langsung kesebar kemana-mana. Ya, padahal apa? Satu kebenaran, padahal bumbu-bumbunya itu 100 kebohongan, kedustaan di situ. Kemudian di sini disebutkan Alisa qad qala lana al-yawm kada wa kada. Bukankah dukun itu telah mengatakan, bukankah dulu saya mengatakan begini-begini akan terjadi begini-begini. Nah, ini ucapannya dukun-dukun tersebut, ya. Kemudian fayusaddaqu tilkal kalimati allati sumi'na minas sama, ya. Kemudian banyak di antara manusia yang kemudian membenarkan ucapan yang dibawa oleh dukun-dukun tersebut. Nah, jadi ini gambaran malaikat. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyunya, menyampaikan wahyunya, keadaan malaikat itu seperti itu. Mereka tunduk, ya, mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penafsiran lain itu disebutkan dalam hadis setelahnya dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Ini hampir sama tapi lebih untuk melengkapi, ya, bagaimana keadaan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradallahu ayyuhya bil amri." Jika Allah menginginkan menyampaikan wahyu untuk urusannya, ya, untuk perkara Allah Subhanahu wa taala, akhadati samawati minhu rajfatan atau qala ra'datan syadidatan khaufan minallahi azza wajal. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan wahyu akan urusannya, maka apa? Langit-langit itu semuanya bergetar. Ya. Langit-langit itu semuanya bergetar, disebutkan ra'datan syadidatan. Ya, bergetar sangat, berguncang sangat keras. Kenapa? Khaufan minallah. Karena langit itu pun sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sebenarnya bukan hanya langit. Begitu juga gunung kan begitu ya. Ya, jadi kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, maka apa? Maka dia akan apa? Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung sendiri itu akan ketakutan dan hancur lebur. Jadi kalau firman Allah itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur. Ya. Maka di sini pada saat Allah menurunkan wahyunya itu seluruh langit itu semua bergetar, ya, bergetar dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iku wa kharru lillahi sujjada. Maka pada saat didengar oleh seluruh penduduk langit itu, maka seluruh penduduk langit itu tersungkur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jadi kalau Allah menyampaikan wahyunya, seluruh malaikat itu apa? Tersungkur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fayakunu awwala man yarfa'u rasahu Jibril. Maka setelah mereka semua tersungkur, kemudian maka Jibril lah yang pertama bangkit, ya. Jadi Jibril lah yang pertama dia bangun. Ya. Kemudian apa? di sini disebutkan fayukallimuhullahu min wahyi bima arada. Ya, setelah Jibril ini bangkit, kemudian Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril alaihissalam. Ya, disampaikan firman Allah kepada Jibril. Kemudian summa yamuru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian Jibril itu setiap melewati langit, ya, beliau menyampaikan wahyu ini kepada malaikat-malaikat yang di langit yang dilewatinya itu. Ya. Kemudian kullama mara bis sama'i sa'alahu malaikatuhu. Pada saat melewati langit, maka seluruh penduduk langit itu bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Wahai Jibril, apa tadi yang difirmankan oleh Rabb kita? Ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Rabb Allah Subhanahu wa taala? Maka fayaqulu Jibril, maka Jibril mengatakan, "Qala al-haq." Ya, Allah berfirman yang benar. Ya. Allah berfirman yang benar, wa huwal aliyyul kabir. Dan Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, Maha Agung. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka seluruh penduduk langit itu mengucapkan layaknya yang diucapkan Jibril. Jadi semuanya cuma mengatakan qalul qalal haq wa huwal aliyyul kabir. Jadi firman Allah adalah benar dan Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar di situ. Kemudian fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amara Allah. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu tersebut kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran keadaan yang sebenarnya ya tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Al-Mughirah ada orang tokoh Quraisy ya di awal-awal dakwah Nabi ada namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu diantaranya keraguan Al-Walid ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid ini kan melihat bahwasanya yang ahlul kitab itu bukan hanya Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Dalam artian yang diturunkan wahyu itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga ada Yahudi, ada Nasrani. Maka mereka bertanya, "Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu? Karena orang Yahudi mereka itu adalah ya'buduna Uzair, mereka menyembah Uzair bukan menyembah Allah saja gitu. Kemudian wan Nasara ya'buduna Al-Masih ibn Maryam. Adapun orang-orang Nasrani mereka juga beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada Al-Masih. Wa nahnu na'budul malaikah. Adapun kami juga beribadah kepada malaikat." Nah, ini jadi orang-orang Quraisy dulu mereka beribadah kepada hala, mereka juga beribadah kepada malaikat-malaikat itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Al-Walid bahwasanya siapapun yang suka diibadahi, ini siapapun yang suka diibadahi, maka dia dengan yang mengibadahinya itu masuk neraka semua. Jadi siapa yang senang diibadahi dan orang-orang yang beribadah kepadanya semuanya masuk ke dalam neraka di situ. Maka disitulah kita lihat bagaimana Nabi sangat berhati-hati kepada umat ini. Beliau sangat berhati-hati bagaimana umat itu tidak berlebihan kepada Nabi. Ya, beliau berusaha menjaga, ya, menjaga apa? Menjaga keakraban beliau dengan para sahabat. Biar apa? Biar sahabat itu merasa dekat dan tidak ada jarak antara sahabat dengan Nabi, sehingga tidak mengkultuskan. Ya. Berbeda kalau sebagian kadang orang-orang zaman sekarang ya. Karena kalau mungkin tidak dihormati, tidak disegani, mungkin kurang bisa dipercaya. Kadang justru mereka yang kemudian menjaga jarak dengan orang-orang itu. Jadinya apa? Jadinya mengkultuskan masyarakatnya berlebihan kepada orang tersebut. Adapun Nabi, beliau selalu menjaga bagaimana umat ini tidak mengulangi kesalahan seperti umat Yahudi dan Nasrani di situ. Mereka berlebihan memperlakukan nabinya yang akhirnya menjadikan nabi itu dianggap sebagai anak Allah, ya, sebagai anak Allah. Dan inilah yang terjadi kesini. Maka di situ pada saat Al-Walid mengatakan kami beribadah kepada malaikat, Nabi mengatakan kalau malaikatnya itu senang diibadahi, ya, seandainya ya malaikat itu senang diibadahi, maka malaikat pun dilemparkan ke dalam neraka. Cuman masalahnya enggak ada malaikat yang senang diibadahi di situ. Nah, tadi kita lihat bagaimana besarnya malaikat, besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketaatan mereka. Mereka sendiri itu keadaannya seperti ini pada saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah bagi orang-orang yang beriman tidak ada alasan lagi kalau orang itu kok tidak beribadah kepada Allah, tidak ada alasan lagi. Mau beribadah kepada siapa coba? Mau tawakal kepada siapa lagi? Ya, mau berharap kepada siapa lagi? Mau takut kepada siapa lagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada malaikat, malaikat sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah perkara yang sudah sangat sangat jelas di dalam Islam. Kenapa Islam itu sangat sangat memprioritaskan masalah ketauhidan ini. Ya. Jadi kalau kita belajar tauhid ini lagi, membahas tauhid ini lagi, jadi kita teringat awal dakwahnya Nabi di Mekah ya. Bagaimana menanamkan ini, bagaimana meyakinkan kepada sahabat ini bahwasanya sesembahan kita cuma Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita hanya kepada Allah, ya, cinta kita hanya kepada Allah semuanya. Bagaimana hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Maka ini ayat dan penafsirannya, ya, ayat dan penafsirannya. Ya, maka di situ banyak sekali kandungan bab, ya. Di antaranya yang pertama adalah tafsiran ayat tersebut di atas. Ya, tafsirannya adalah ayat dengan hadisnya itu. Hadisnya yang menafsirkan. Yang kedua, ayat ini mengandung suatu argumentasi yang memperkuat kebatilan syirik, ya, bahwasanya khususnya yang berkaitan dengan orang-orang soleh, dan ayat inilah yang dikatakan memutuskan akar-akar pohon kesyirikan dari jantungnya. Ya, jadi kalau ada, dan ini terus terang ya, di Jogja masih sangat luar biasa, misalkan di kota gede ya, ada makam Panembahan Senopati, wah itu ramainya luar biasa di situ ya. Orang meminta di situ, ngambil air di situ, di Melangi, oh banyak sekali ya. Di makam-makam para raja-raja itu, ke situ aja pakaiannya harus pakai kemben, pakai. Dan orang-orang yang berangkat ke situ, mayoritas mereka adalah orang-orang yang jahil terhadap perkara seperti ini. Mereka yang kurang memahami tentang masalah-masalah seperti ini. Kalau kita lihat secara jujur itu Panembahan Senopati dia dulu sholat enggak itu, nah, itu saja sudah jelas gitu ya. Ya, kalau orangnya mungkin sholat dia sangat soleh, nah, seandainya seperti itu pun itu tidak diperbolehkan, orang nabi saja tidak diperbolehkan, apalagi kadang makam orang yang kadang sama sekali orangnya juga enggak ketahuan, enggak jelas bagaimana dulu latar belakangnya di situ. Nah, maka disinilah ayat dan hadis ini menjadikan kita itu betul-betul ya, menjadikan kita hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tafsiran firman Allah, mereka menjawab ya, perkataan yang benar dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ucapan malaikat cuma gitu aja. Qala al-haq wa huwal aliyul kabir. Firman Allah itu benar dan ya, Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, Maha Tinggi lagi Maha Besar di situ. Ya, jadi tidak banyak ya. Jadi ucapan malaikat tidak banyak, apalagi protes-protes, enggak ada protes gitu ya. Jadi kalau itu jelas dari Allah, maka sudah benar pasti itu. Ya, itulah yang harus kita belajar. Kalau itu sudah dari Allah, itu pasti benar. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Benar, maka segala sesuatu yang keluar dari Allah pasti benar. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah pasti benar. Ya, maka apa? Maka jadilah orang yang benar. Kalau orang benar, seluruhnya itu yang bersumber darinya benar. Ya. Nah, ini yang kenapa Allah Subhanahu wa taala sebagai Allahul Haq. Ya, Allah itu adalah benar dan firman Allah juga adalah benar. Semuanya adalah kebenaran di situ. Kemudian yang keempat, sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang difirmankan Allah. Sebabnya adalah karena ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bertanya, apa tadi yang difirmankan oleh Allah? Ya. Kalau tidak takut kan, misalkan orang tidak takut kepada atasan ini kan, ah bodo amat ya, mau bilang apa, kayak yang penting saya jalan kan gitu. Nah, ini kan kalau tidak takut. Nah, kalau malaikat itu takut sehingga mereka bertanya, apa tadi yang difirmankan oleh Allah itu? Kemudian yang kelima, Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan dia firmankan yang benar, yaitu qalal haq tadi. Jadi Jibril cuma nonton qalal haq. Ya. Jadi detailnya apa tidak disampaikan, pokoknya firman Allah itu benar saja. Kenapa? Jibril adalah malaikat yang amanah. Kalau wahyu itu tidak diperintahkan disampaikan kepada semua, maka tidak mungkin disampaikan. Maka apa? Wahyu itu disampaikan kepada yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi, dan Jibril hanya berhenti kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, disebutkan bahwa malaikat yang paling pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salam. Ya, maka Jibril ini adalah pemimpinnya para malaikat, ya. Dia yang seluruh malaikat itu bangunnya setelah Jibril alaihi salam itu bangun. Ya, jadi malaikat yang ini menunjukkan hadis ini ataupun ya hadis ini menunjukkan kemuliaan dari Jibril alaihi salam. Yang ketujuh, Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. Jadi cuman mengatakan qaulal haq wa huwal aliyyul kabir. Seluruh malaikat bertanya. Ya, seluruh malaikat bertanya tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan tatkala mendengar firman Allah. Bayangkan, jadi bagaimana mereka mendengar firman Allah saja pingsan itu. Malaikat-malaikat yang sebesar itu, makhluk yang sekuat itu, ya, mereka semua pingsan. Ya. Maka dulu ada seorang ulama tabi'in, ya, beliau mengatakan bahwasanya kalau hati orang itu tidak tergetar, ya, dibacakan kalamullah, firman-firman Allah, ya, maka pada saat dia melihat gunung berterbangan, dia pun juga hatinya tidak akan bergetar. Dia lihat kematian juga hatinya tidak bergetar. Ya. Walaupun merapi meletus, ya, itu juga tidak akan bergetar hatinya. Ya. Orang firman Allah diturunkan ke gunung-gunungnya hancur berantakan, ya, langit itu juga bergetar, malaikat semua pingsan. Ya. Tapi kalau hati orang-orang yang beriman, ya, itu tidak akan, ya, berpengaruh kepada hati-hati mereka itu. Kemudian yang kesembilan, langit pun bergetar keras karena firman Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi langit juga bergetar karena firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 10, Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu ke tujuan yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Jadi malaikat pembawa wahyu adalah Jibril alaihi salam. Ya, jadi maka dulu Waraqah bin Naufal, ya, pamannya Khadijah, pada saat diceritakan tentang wahyu yang turun kepada Nabi, beliau mengatakan hada namus jaa yang jaa ila Musa, ya. Jadi itu adalah namus, ya, yang dulu datang kepada Musa alaihissalam. Dan namus adalah Jibril alaihissalam. Ya. Jadi yang pertama membawa wahyu, ya, kepada seluruh utusan-utusan Allah adalah Jibril alaihissalam. Yang 11, disebutkan pula dalam hadis bahwa setan-setan menyadap berita wahyu tersebut. Ini kerjaan setan. Jadi bagaimana upaya setan ini untuk menyesatkan manusia? Mereka mencuri berita, kadang mereka harus jadi korban. Yang penting apa? Yang penting mereka punya teman saja nanti di neraka itu. Maka di sini apa? Juga kita saling apa? Biar mengingatkan juga tentang bahayanya dukun, paranormal, tukang sihir. Semuanya mereka adalah bekerja sama dengan setan-setan ini. Jadi, ya, kaum muslimin, ya, tidak diperbolehkan untuk datang kepada mereka. Kemudian yang ke-12, disebutkan cara mereka sebagian naik di atas sebagian yang lain. Ini jadi gotong royongnya setan. Setan aja bisa gotong royong, ya, untuk tujuan mereka itu. Ya, untung coba kalau mereka bisa bikin HP itu, ya. Tapi mereka kerjasama dari satu naik kepada yang lain itu sampai, ya, sampai ke langit itu. Ya, ujungnya mana? Ujungnya di dukun itu, sampai di lisannya dukun itu. Nah, jadi bagaimana mereka secepat kilat untuk menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, peluncuran sihab ataupun meteor adalah untuk menembak jatuh setan-setan penyadap berita. Jadi kalau bintang-bintang yang ini yang meluncur, ya, itu adalah meteor yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 14, kadangkala setan penyadap berita itu terkena sihab, yaitu meteor, sebelum sempat menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang didengarnya. Dan kadangkala sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia yang menjadi abdinya sebelum terkena sihab. Ya, jadi manusia yang kerjasama dengan setan tersebut. Yang 15, ramalan tukang ramal ada kalanya benar. Jadi kalau tukang ramal itu, ya ada kalanya benar. Tapi begitu, memang yang paling berat adalah kalau tukang ramal itu ditanya perkara yang akan terjadi, mereka biasanya itu sangat berat. Karena apa? Karena proyek ini, proyeknya bagaimana mencuri berita dulu. Berbeda, adapun yang paling mudah adalah ditanya perkara yang sudah terjadi. Kalau perkara sudah terjadi itu paling mudah bagi tukang ramal itu. Kenapa? Karena peristiwa itu sudah terjadi dan dia punya pasukan yang bisa secepat kilat mencari berita karena sudah terjadi. Misalnya kalau kehilangan mobil, ini mobilnya di mana? Itu cepat itu. Itu cepat itu. Karena ngapa? Karena enggak harus bertaruh nyawa ya, tidak harus bertaruh nyawa di sini. Yang paling berat adalah untuk berita-berita yang akan terjadi. Karena apa? Karena ini usahanya tidak main-main ya. Jadi setan itu pun harus kadang jadi korban untuk kebenaran berita tersebut. Kemudian yang ke-16, dengan kalimat yang didengarnya tersebut ia melakukan 100 macam kebohongan. Jadi yang benar satu, lainnya dusta. Ya. Kemudian 17, kebohongan tidaklah dipercayai kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit, ya, melalui setan penyadap berita tersebut. Kemudian yang ke-18, manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil. Jadi setan begitu, sudah disebutkan tuang ramal itu yang benar satu, lainnya itu dusta. Tapi saja tetap ramai. Ya, tetap ramai. Dukun juga begitu ya. Padahal sekali saja dia benar itu dan lainnya banyak dustanya, bohongnya. Tapi apa? Ya tapi karena itulah cenderung fitrah manusia itu seperti itu. Fitrah manusia itu senang ya untuk menerima kebatilan, menerima kebatilan. 19, suatu kalimat kebenaran tersebut yang beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukang ramal adalah benar. Kemudian yang ke-20, menetapkan kebenaran sifat Allah ya sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas. Ya, berbeda dengan paham Asy'ariyah yang mengingkarinya. Paham Asy'ariyah adalah paham yang diyakini oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, seorang tokoh Islam. Beliau ya seorang ulama juga, Abul Hasan Al-Asy'ari. Cuman yang membedakan sebagian ulama Ahlussunnah ya ataupun kita dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau juga adalah ulama ya, beliau juga Ahlussunnah. Cuman di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala beliau berbeda. Ya, kalau kita meyakini Allah itu tadi, Allah itu di atas arsy-Nya, tetapi kalau Abul Hasan Al-Asy'ari tidak meyakini seperti itu. Ya, karena mereka berdalil di antaranya firman Allah, fa aina matuwalu fa thamma wajhallah. Kemana pun kalian menghadap maka di situ kalian menemukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meyakini ya di mana kita berhadap, kemana arah kita salat, di situlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah itu ada di mana-mana di sini. Nah, kalau kita meyakini karena hadis-hadis dan ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah di sana tetapi apa? Tidak ada sedikit pun yang luput dari penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pemahaman yang berbeda di antara pemahaman ulama-ulama kita dengan pemahaman sebagian yang lain. 21, bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat adalah karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit kan benda mati, tidak memiliki roh ya. Mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul ya, jadi karena Nabi kan begitu ya, pasir-pasir kerikil yang dilewati Nabi kan mereka berselawat ya. Bahkan Ibnu Mas'ud bin Umar, saya pernah mendengar sendiri bagaimana tasbihnya bebatuan itu. Ya. Ibnu Mas'ud. Kemudian juga para sahabat mendengar bagaimana bonggol korma yang menangis karena dibuang oleh Rasulullah karena tidak dipakai lagi untuk mimbar. Dan ini didengar oleh para sahabat di situ. Nah, benda-benda mati semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita yang tidak tahu bagaimana tasbih mereka di situ. Kemudian yang ke-22, para malaikat pun bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang sebesar itu, sekuat itu, ya mereka pun tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai pembahasan inilah bahwasanya kenapa Islam itu melarang, tidak memperbolehkan kita melakukan kesyirikan. Ya, kenapa kita dilarang melakukan kesyirikan? Karena apa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuasaan apa-apa, ya, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Dalam artian tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, kecuali adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat gambaran malaikat seperti ini, mungkinkah ada manusia minta-minta kepada malaikat kemudian malaikat memberi? Kan tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Apalagi orang-orang yang sudah mati. Ya Allah sudah katakan mereka la yasma'una du'aakum wa la yastami'u mastajabu lakum. Ya mereka tidak mendengar. Seandainya mendengar, mereka juga tidak bisa mengijabahi. Kan gitu. Dan disebutkan wa yaumal qiyamati ya'furuna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka mengingkari apa yang kalian lakukan tersebut. Ya. Maka harusnya kalau kaum muslimin memahami semua seperti ini, ya, setiap ada masalah mereka larinya ya ke masjid harusnya, ya. Jadi bukan jauh-jauh ke ya ke mana-mana, ya. Yang kadang harus ada ya biar rame, biar tambah senang. Sekarang ada ziarah, ya, ada ziarah wisata ziarah. Dan ini macam-macam, enggak usah, ya, kita kaum muslimin enggak usah seperti itu. Enggak usah ke makam-makam, enggak usah ke kalau tempat saya namanya petilasan gitu, ya. Ngapain juga ya, hal-hal seperti itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Cukuplah ya kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah lah yang ya mendatangkan manfaat dan Allah yang ya bisa memberikan madarat, mencegah madarat dalam kehidupan kita. Nah, mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana kedudukan makhluk-makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukan kita semua adalah sama sebagai makhluk, ya, dan kita adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.